ดหูปีจุกฝนปูนจงตัดตอกหูสองฟองการงการดูตามบิกหูวาริสานิมบักกาตุงสารปันหูสัมเบลโพเรสโกจากุงก็สอันวัดตุนังกาลีนังปลุงนังกระตุงJaman biyen turuk usum sabun Api iru Andukku cukup menganduk sarung Dolananku mentoran pilih seko lempung Biskolo biskoto baris Kekere rau Bulane bunder sesar aku tikutan besok yang gede tadi dokter tanggal 15 padang jinglak bulane bunder bunder bareng wis gede aku disuntik karo dokter ju ana carata iki cerita sawono jaman semono neng ketung zaman biyen durung usum sabun pabrike dibangun andukku cukup mung anduk sarung dolananku mentor cilik saka lempung bulane bunder sesar aku tikutan besok yang gede tadi dokter tanggal 15 padang jinglang bulane bunder bunder bareng wis gede aku disuntik karo bu dokter jus